Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan pertama, pada saat jimak, apakah doa jimak harus dikeraskan atau boleh di dalam hati? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Doa paling tidak terdengar oleh diri sendiri. Karena yang namanya doa itu bukan di dalam hati, tetapi terucap di lidah, terucap di mulut. Artinya bibir bergerak dan ada suara, walaupun tidak harus keras, sekedar terdengar oleh diri sendiri paling tidak, atau terdengar pula dengan pasangannya, sehingga ikut keduanya berdoa kepada Allah Ta'ala, janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Mudah-mudahan kalau sampai dia hamil, akan menjadi anaknya menjadi anak yang saleh. Amin. Allah Ta'ala. Nah, pertanyaan yang kedua, bismillah, Fan, izin bertanya Ustaz, apakah berdosa jika seseorang wanita menolak keinginan suami dikarenakan ketika sakit terkadang ditahan, sehingga suami tidak tahu dan banyak kewajiban-kewajiban yang terbengkalai dikarenakan sering sakit-sakitan. Mohon bimbingannya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiikum. Semestinya seorang suami dan istri saling terbuka. Artinya, sampaikan kalau dia sedang sakit dan sebagainya, jangan disembunyikan, sehingga suami akan bisa memaklumi dan bisa mengerti tentang keadaannya, sehingga tentunya seorang suami yang bijak akan mengerti tentang itu dan tidak akan memaksanya, Allahu Ta'ala alam, sehingga tidak ada marah. Karena di dalam riwayat yang disebutkan sampai Rasulullah SAW al-afiyah, sampai ada laknat, itu ketika suaminya bata mughdiba, ketika suaminya bermalam dalam keadaan marah, itu yang dimaksud. Artinya kalau suaminya ridho dan melihat sesuatu udzur yang wajar, maka tidak mengapa insyaallah biidznillah taala. Baik, Ustaz. Selanjutnya, bismillah, mohon izin bertanya, apakah istri wajib berbakti kepada orang tuanya sampai-sampai istri meminta cerai dan meninggalkan semua kewajiban sebagai istri? Jazakumullahu khairan. Itu sebuah kesalahan besar. Karena seorang istri sebelum menikah, dia wajib taat dan berbakti pada kedua orang tuanya. Tetapi setelah menikah, maka dia wajib berbakti kepada suaminya. Kalau saja seorang boleh sujud pada orang yang lain, kata Nabi, maka seorang laki-laki akan diperintahkan sujud kepada ibunya, dan seorang perempuan disuruh akan diperintah untuk sujud pada suaminya. Sehingga kalau dia sudah punya suami, maka dia wajib berbakti pada suaminya. Barakallahu fikum. Adapun kepada orang tuanya, tergantung keadaan dan tergantung izin suaminya dan seterusnya. Karena memang dia sudah menikah dan sudah menjadi tanggung jawab suaminya, dan dia juga sudah berpindah dari tanggung jawab orang tuanya kepada tanggung jawab suaminya, dan demikian pula berpindah dari kewajibannya kepada orang tuanya menjadi kewajiban kepada suaminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afwan Ustaz, apakah dalil dari Al-Quran dan hadis yang membolehkan menikahi sepupu? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Mungkin jawabannya dengan bahasa yang sebaliknya. Tidak ada di dalam hadis atau dalam ayat atau hadis larangan untuk menikahi sepupu. Begitu. Nah. Artinya ketika kita membaca misalnya hurrimat alaikum, nanti haram ke atas kalian ummahatukum dan seterusnya, yang itu ayat dijuluki dengan ayat tentang mahram. Mahram itu adalah wanita yang tidak boleh dinikahi. Disebutkan di sana sekian. Tidak boleh menikahi ibu, tidak boleh menikahi kakak, saudara perempuan, tidak boleh menikahi bibi, dan seterusnya. Tidak disebut sepupu. Artinya apa? Artinya sepupu bukan mahram dan boleh dinikahi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya mengatasi jika suami mengatakan cerai, tapi dalam keadaan bercanda? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sebaiknya seorang suami jangan bercanda dengan kalimat cerai. Karena cerai itu jidduhu najid wa hazluhu najid. Cerai, rujuk, nikah, itu adalah seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Sehingga jangan main-main dengan kata cerai. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau kata cerai itu tidak bermakna cerai, tidak bermaksud cerai. Seperti ceraikan antara baju ini dengan baju itu misalnya. Itu berbeda lagi. Sebagaimana apa yang pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab, ada seorang suami istri datang mengadukan, wahai Amirul Mukminin, aku meminta untuk dipermisalkan oleh suamiku. Coba permisalkan aku. Maka dipermisalkan engkau bagaikan bunga, bagaikan ini, bagaikan itu, sampai pada kalimat engkau seperti anak unta yang dicerai. Istrinya kaget. Hah? Apa maksudmu? Akhirnya sampai pada Amirul Mukminin Umar. Dilaporkan kejadian itu. Bagaimana? Apakah jatuh talak atau tidak? Ditanya, apa yang kau maksud dengan kalimat anak unta yang dicerai? Anak unta yang dilepas dari ikatannya. Yang dilepas dari ikatannya. Kalau begitu, tidak mengapa. Dia masih istrimu. Artinya tidak jatuh talak. Ini kejadian bentuk kedua. Kalau yang tadi, saya ceraikan kamu sambil main-main. Itu na'udzubillah, jatuh talak. Sehingga jangan main-main dengan kata talak, dengan nikah. Itu semua jidduh najid, wahazluh najid. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Kecuali kondisi yang kedua. Yaitu katanya atau kalimatnya memang kalimat cerai, tapi yang dimaksud bukan itu. Mudah-mudahan yang demikian tidak jatuh talak. Tapi kalau yang dengan maksud adalah engkau saya cerai, tetapi walaupun main-main, itu akan jatuh talak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.